sendiri. Hanya bayanganmu di anganku, hanya engkau yang pantas untukku. Di hati ini ada cinta untukmu, jangan engkau tinggalku sendiri. Jangan kau tinggalkan aku sendiri. Jangan kau tinggalkan aku sendiri.